الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata al-Imam al-Muhaddith al-Faqih Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala: النية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Kata beliau, berniat. Maka permasalahan ini menjelaskan tentang niat di dalam salat. Yang dimaksud niat adalah al-qasdu, al-iradah, wal-azm, keinginan untuk melakukan sesuatu. Ini yang dimaksud niat. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, maka sungguh dia telah disebut berniat. Seseorang ingin makan, maka dia berniat bahwa dia akan makan. Seseorang ingin tidur, maka dia telah berniat bahwa dia ingin tidur. Maka niat mendahului satu amalan. Dan bahkan satu perbuatan yang dilakukan secara sadar, tidak mungkin seseorang melakukannya tanpa didahului dengan niat. Itu adalah hal yang mustahil, atau yang diistilahkan oleh para ulama ul-usul, taklifu ma la yutaq, membebani sesuatu yang tidak mampu seorang melakukannya apabila dia hendak melakukan satu perbuatan tanpa didahului dengan niat. Itu tidak mungkin. Selama perbuatan yang dia lakukan, dilakukannya secara sadar. Maka niat adalah kehendak yang terdapat di dalam hati seseorang untuk melakukan satu perbuatan. Ini kaitannya dengan definisi an-niyah. Kemudian masalah yang kedua, bahwa niat di dalam salat termasuk perkara yang wajib. Bahkan tidak ada amalan tanpa niat. Namun terjadi khilaf di kalangan para fuqaha, apakah niat termasuk rukun atau termasuk syarat. Apakah ia rukun atau ia syarat? Perbedaan antara rukun dengan syarat, ada sebagian para ulama menjelaskan bahwa rukun kaitannya dengan sesuatu yang wajib yang dilakukan dalam perbuatan itu sendiri, yang jika seorang meninggalkannya menyebabkan amalan yang ia lakukan tidak sah. Seperti misalnya membaca Al-Fatihah di dalam salat. Membaca Al-Fatihah di dalam salat adalah rukun salat. Jika seseorang meninggalkannya, maka tidak ada salat baginya. Tidak ada rakaat baginya. Adapun syarat, sesuatu yang terdapat di luar ibadah tersebut. Misalnya bersuci, berwudu. Berwudu adalah syarat sahnya salat, atau bersuci adalah syarat sahnya salat. Tidak sah salat seseorang tanpa bersuci. Kenapa dia disebut syarat? Karena dia berada di luar salat. Beda dengan Al-Fatihah Dia disebut rukun karena dia berada di dalam bahagian dari sholat itu sendiri. Nah, bagaimana dengan niat? Niat sebagian menyebutkan bahwa ia termasuk rukun. Dan ini yang masyhur dalam madhab Syafi'iyah. Banyak dari kalangan para ulama mengatakan bahwa niat bukan rukun, tapi dia syarat. Dia syarat sahnya salat. Sebab termasuk di antara perbedaan antara rukun dengan syarat, termasuk di antara perbedaan antara rukun dengan syarat, bahwa rukun tidak harus dilakukan sepanjang amalan. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat, sepanjang dia melakukan amalan tersebut, maka syarat itu harus selalu ada. Harus selalu ada. Misalnya, membaca Al-Fatihah. Kapan seseorang membaca Al-Fatihah? Ketika berdiri. Dan dia disyariatkan baca Al-Fatihah hanya pada saat ketika berdiri. Ketika rukuk, tidak diperbolehkan baca Al-Fatihah. Ketika sujud, tidak diperbolehkan baca Al-Fatihah. Duduk di antara dua sujud, tidak diperbolehkan baca Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah hanya dibaca ketika seseorang berdiri di dalam sholat. Jadi tidak dilakukan sepanjang amalan. Berbeda halnya dengan syarat. Dia harus selalu ada dari awal dia melakukan amalan hingga akhir. Misalnya bersuci. Bersuci adalah syarat sahnya salat. Dan dia harus selalu ada dari awal salat hingga akhir. Apabila ada seseorang yang mengerjakan salat dari awal dia bersuci, ketika duduk pada tasyahud yang terakhir, sebelum dia mengucapkan salam, maka dia mengeluarkan angin, kentut, batal salatnya. Iya kan? Batal salatnya. Kenapa? Dia belum mengakhiri ibadah salat yang dia lakukan. Sementara syarat tersebut harus selalu ada dari awal salat hingga akhir. Awal salat yaitu takbiratul ihram, akhir salat yaitu salam. Sebelum salam dia sudah tidak dalam kondisi suci, maka batal salatnya. Menghadap kiblat termasuk syarat sahnya salat dalam salat wajib. Termasuk syarat salat. Apabila seseorang mengerjakan salat zuhur misalnya, pada 3 rakaat pertama dia menghadap kiblat, di rakaat yang terakhir dia melenceng dari kiblat. Dia melenceng dari kiblat, maka salatnya tidak sah. Sebab menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat yang harus ada dari awal hingga akhir. Maka demikian pula niat. Yang sahih dari pendapat para ulama, niat merupakan syarat sahnya salat. Karena niat harus selalu ada dari awal dia melakukan ibadah salat hingga akhir. Dia harus tetap berada di dalam niat bahwa dia mengerjakan salat. Dan ini yang sahih dari pendapat para ulama. Kemudian pembahasan yang ketiga, apa dalil tentang diwajibkannya niat? Di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang masyhur, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka setiap amalan harus dibarengi dengan niat. Tidak ada amalan yang sah tanpa disertai dengan niat. Kalau misalnya ada seseorang yang mengerjakan sholat dari awal hingga akhir, dari awal hingga akhir, ternyata orang ini tidak berakal atau majnun, tapi dia mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Tidak ada niat. Dia majnun, hilang akal. Ada seorang anak, dia mengerjakan sholat dari awal hingga akhir. Dia melakukan gerakan-gerakan sholat yang benar, tapi ternyata tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia tidak memiliki niat. Dia hanya mengikuti gerakan orang yang ada di dekatnya. Dia hanya mengikuti gerakan orang yang ada di dekatnya. Maka tidak ada sholat, tidak sah sholat yang dia lakukan. Atau seseorang, dia sedang tidur. Ketika dia tidur, tiba-tiba dia berdiri sholat. Mungkin dia sedang bermimpi bahwa dia sedang berada di depan Ka'bah, sholat. Dia sholat berdiri. Kadang-kadang ada orang mimpi sampai berjalan. Dia sholat dari awal hingga akhir. Maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Tidak ada niat. Maka niat itu harus ada, karena itu merupakan syarat sahnya sholat. Permasalahan yang keempat, di manakah letak niat itu? Letak niat adalah di dalam hati, al-qalbu. Kata para ulama, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan pada lisan. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita terangkan tadi, seseorang ingin melakukan sesuatu, maka sungguh dia telah berniat. Adapun kaitannya dengan melafazkan apa yang ia niatkan, maka ini amalan tersendiri yang tidak berkaitan dengan pengertian niat itu. Oleh karena itu, seorang yang sudah menetapkan dirinya untuk melakukan sesuatu, maka dia telah berniat, walaupun dia tidak melafazkan. Adapun ketika dia melafazkan, maka itu merupakan tambahan amalan tersendiri yang membutuhkan dalil. Sebab amalan ibadah sifatnya tauqifiyah. Yang dimaksud tauqifiyah, tidak diperbolehkan melakukan satu amalan ibadah kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur'an Karim dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan seorang melakukan satu amalan di dalam salat tanpa dalil. Sehingga apabila seseorang melafadzkan niatnya, misalnya dia mengatakan sebelum takbiratul ihram, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar, usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin fardhan lillahi ta'ala Allahu akbar. Dia melafazkan niatnya, maka kita mengatakan hati dalil. Mana dalilnya? Apakah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila tidak ada dalil, maka tidak bisa diterima amalan tersebut. Kalau seandainya itu disyariatkan, tentu telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang kedua, bahwa amalan tersebut bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan yang pertama yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat yang berkaitan dengan lafaz adalah takbiratul ihram, ucapan Allahu akbar, bukan melafazkan niat. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengatakan kepada orang yang buruk salatnya, kata beliau, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudhu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudhu'mu. Lalu kemudian engkau menghadap kiblat, lalu bertakbirlah. Dalam riwayat yang lain, ucapkanlah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu lafaz yang pertama yang diucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ucapkanlah usolli fardhal maghrib, atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu lafadzkanlah niatmu. Tidak ada sama sekali. Maka tatkala hal tersebut tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwa melafadzkan niat bukanlah dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang menetapkan niat dalam hatinya walaupun dia tidak melafazkan, maka ibadah yang dia lakukan sah. Bahkan ini ditetapkan pula oleh para ulama dari madhab al-Imam Syafi'i. An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, beliau mengatakan walau i'taqada an-niyata biqalbihi wa lam yadhkurha bilisanihi ajza' ala madhab Syafi'i. Apabila seseorang meniatkan dengan hatinya dan dia tidak menyebutnya, dia tidak melafazkannya dengan lisannya, maka hukum ibadahnya sah berdasarkan madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berdasarkan madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ini jelas bahwa berniat tanpa melafazkan hukum ibadahnya sah, itulah madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hanya ada kekeliruan yang difahami oleh Abu Abdillah Zubairi. Dia salah dalam memahami perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika al-Imam Syafi'i mengatakan dalam salah satu ucapan beliau, beliau menjelaskan tentang haji, kata beliau, "Idza nawa hajjan aw umratan ajza wa illam yatalaffaz wa laysa kas-salati la tasihhu illa bin nutqi." Ketika beliau menjelaskan tentang haji, kata Imam Syafi'i, apabila seseorang meniatkan haji atau umrah, maka hukum ibadah haji dan umrah yang dilakukan sah walaupun dia tidak melafazkannya. Tidak seperti salat, karena salat itu tidak sah kecuali dengan an-nutqu. An-nutqu. An-nutqu artinya mengucapkan atau melafazkan. Difahami oleh Zubairi bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, niat itu harus dilafazkan. Padahal ini keliru. An-Nawawi rahimahullah taala membantah pemahaman Az-Zubairi ini. Kata beliau, "Wa laysa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalati hadza bal muraduhu at-takbir." Bukan maksud al-Imam Syafi'i dengan ucapan an-nutq, dari ucapan ini yang dimaksud adalah melafazkan niat di dalam salat. Namun yang dimaksud beliau oleh ucapan beliau an-nutq adalah ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak memulai salatnya dengan an-nutq, yaitu takbiratul ihram. Maka ini penting untuk difahami oleh kaum muslimin, khususnya di negeri kita yang mayoritas bermadhab al-Imam Syafi'i, salah dalam memahami madhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Salah dalam memahami madhab Asy-Syafi'i. Mereka menyangka bahwa madhab Syafi'i mengharuskan, mensyaratkan seseorang harus melafazkan niatnya. Dianggap apabila seorang tidak melafazkan, maka salatnya tidak sah. Ini adalah pemahaman yang batil dalam madhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Dan bahkan dalam madhab Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, tanpa melafazkan niat, maka hukum ibadah yang dia lakukan adalah sah. Kemudian ditambah lagi bahwa melafazkan niat sama sekali tidak diketahui dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan, "Wa jami'u ma ahdathahu an-nas min at-talaffuz bin niyyah qabla at-takbir wa qabla at-talbiyah wa fi at-tahara wa sa'ir al-ibadat fahiya min al-bid'ah allati lam yashra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Semua apa yang diada-adakan oleh manusia dari melafazkan niat sebelum takbir salat dan sebelum mengucapkan talbiyah ketika haji dan umrah dan ketika bersuci dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya, ini termasuk amalan bid'ah yang sama sekali tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini. Dan dengan demikian, karena ada kemungkinan besok kita telah masuki bulan Ramadan, apabila sudah ada ketetapan dari pihak pemerintah kita untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan keesokan harinya, maka pembahasan tentang sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita berhentikan untuk sementara masuk bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ada kajian tersendiri, kajian khusus setelah zuhur, demikian pula setelah al-asr. Adapun saya sendiri akan menyampaikan ta'lim pada bulan Ramadan setelah asr insyaallah, yang membahas kitab Al-Qawa'idu Al-Hisan li tafsir Al-Qur'an Karim karya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang di dalamnya berisi kaidah-kaidah dan cara menafsirkan dan memahami Al-Qur'anul Karim. Dan saya berharap kepada ikhwah sekalian, bagi yang ingin menghadiri kajian ba'dal 'ashr, untuk membawa mushaf, ya, untuk membawa mushaf agar setiap dari pembahasan, dan saya berusaha untuk menyebutkan letak-letak ayat di surah mana dan ayat yang keberapa, agar memudahkan kita untuk mengikuti apa yang kita sebutkan dari istidlal dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan dengan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah azza wa jal menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momen untuk meraih maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kajian sifat salat Nabi kita lanjutkan setelah Ramadan insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana, tafadhalu rahimakumullah.